Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Kedatangan saya Allah, hanya kepada-Nya lah kita menyembah, hanya kepada-Nya lah kita memohon ampun, dan hanya kepada-Nya lah kita berharap. Salam dan salam disampaikan kepada junjungan kita baginda besar Rasulullah SAW. Orang yang paling mulia akhlaknya, orang yang berhormatian, yang sesuai terhadap keluarganya, orang yang paling bijak, adil, berempati terhadap rakyatnya, dan orang yang paling berani yang harus sukses. Alhamdulillah, hari ini, malam ini, Allah masih memberikan kita nikmat sehat waktu luang sehingga kita bisa hadir di sini bersama di Masjid Nurul Iman Blok N, di mana insya Allah saudara kita akan mengamalkan satu kajian dunia dari Ustaz Amin Tawbais dengan tema jerat riba. Jadi ada sedikit hal yang menarik Ustaz ketika Anda mencoba untuk memposting jerat riba di mana itu posternya itu kan jadi waktu Anda mencoba untuk memposting poster jerat riba ini ada beberapa tanggapan. Jadi posternya itu gambarnya kan tangan seperti terpotong dengan seperti itu kata oleh kartu kredit bisa dilihat kartu kredit apa ada yang dilihat itu semua bunyi ya, seperti digambarkan adalah tangan kita ulang dari kita terputus oleh kartu kredit. Allah malam apa artinya kita harus tanya sama panitia sebenarnya maksudnya apakah kartu kredit itu membunuh diri kita secara perlahan-lahan atau bagaimana. Tapi tanggapan dari beberapa orang-orang ketika saya posting ini, ada yang beberapa yang ini gambarnya serem banget, ada darahnya gitu. Ada juga yang minta kajian ini juga jangan hanya ada di Jakarta, karena dari luar Jakarta juga banyak juga yang menginginkan kajian-kajian ini seperti ini. Dan banyak sekali tanggapan-tanggapan yang insya Allah memang yang namanya adalah pengharapan saudara-saudara kita tentang riba ini ya. Tentang riba, apakah riba itu bagaimana hukumnya, terus apakah ketika berhubungan dengan bank itu sudah pasti riba atau bagaimana, ataukah ada memang jalan-jalan lain yang memang bisa kita lakukan tanpa memang kena riba walaupun harus berhubungan dengan bank. Jadi sebenarnya banyak tanggapan ya, tanggapan dari orang-orang ketika saya mencoba dalam posting kajian dengan judul jerat riba. Baik, saya sedikit membaca profil Ustaz kita. Ustaz Amin Tawbais, beliau adalah alumni jurusan teknik nuklir Universitas Gadjah Mada. Shalom. Ada acara di grup ya Ustaz Tawbais? Enggak ada sih. Jadi beliau Masya Allah ya, anak juga kaget. Ustaz Amin Tawbais ternyata sarjana teknik nuklir. Masya Allah luar biasa sekali. Tapi di balik itu semua memang beliau sering mengikuti berbagai kajian di sekitar kampus yang terkenal dari Ustaz Aris Munanda. Dan saat ini beliau menyelesaikan kuliah S1-nya di jurusan fikih dan usul fikih Madinah International University. Baik, tidak banyak lebar lagi, langsung saya serahkan kepada Ustaz kita, Ustaz Amin Tawbais. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa syukur ala ilahi Allah. Tabulah syarikalah wa asyadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsiran wa ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di kita dikumpulkan di sini, insyaallah termasuk dalam rangka melaksanakan amal saleh. Kita belajar bersama untuk lebih mendekat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bisa jadi, mohon untuk mungkin dipahami Bapak Ibu, ketika Anda sudah siap untuk terjun, belajar, menjadi manusia yang syahwat dengan ilmu, menjadi manusia yang haus akan agama, Anda harus siap dengan konsekuensinya. Bisa jadi ada banyak hal yang nanti bertabrakan dengan kita, bertabrakan dengan latar belakang kehidupan kita, yang mungkin itu butuh perjuangan lebih. Sehingga terkadang ada jamaah yang mungkin pahalanya lebih besar daripada ustaznya, karena mereka harus berhadapan dengan tantangan yang besar dalam hidupnya. Karena itu saya mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala, siapkan batin dalam setiap mengikuti pengajian. Mungkin ada salah satu di antara kita yang tidak terima dengan apa yang nanti kita akan sampaikan. Meskipun mohon maaf, saya tidak bertanggung jawab dengan masalah ustaznya. Itu bukan usulan saya. Kemudian hadir di makam Allah Subhanahu Wa Taala, tema kita kali ini adalah tentang masalah sedat riba. Dan Masya Allah, ini menjadi tema yang selalu hangat untuk dibahas di masyarakat, yang ini membuktikan kebenaran sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di akhir zaman akan muncul satu keadaan di mana riba itu yafsyu bainan nas, riba itu menyebar ke hampir seluruh rolong kehidupan manusia, sehingga banyak sekali dari aktivitas kita yang sulit untuk kemudian dilepaskan dari riba semacam ini. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, riba secara pengertian bahasa, riba sendiri dari kata roh bayarku yang artinya bertambah. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya dalam Al-Qur'an, yang yamhaqullahu riba wa yurbi as-shadaqah. Allah Subhanahu wa taala membinasakan hasil riba. Wa yurbi, dan Allah meribakan, dan Allah meribakan sedekah. Yang dimaksud meribakan, Allah mengembangkan sedekah. Karena itu secara bahasa riba maknanya adalah mengembangkan, memberikan tambahan, memberikan penambahan dan seterusnya. Kemudian jamaah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala mengenai pengertian riba, maka di sana melihat jenisnya. Karena riba secara umum bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama riba fadl, yang kedua riba nasi'ah, kemudian yang berikutnya riba dain, dan berikutnya adalah riba dalam buyuk, dalam berbeli. Dan pengertiannya berbeda-beda sesuai dengan latar belakang dari sudut mana riba itu didefinisikan. Yang penting dari itu kita tidak membahas dalam masalah definisi, bahwa kita memahami dan kita sepakat riba musuh kita bersama. Ada yang tersebut, semua orang muslim yang paham akan bahaya riba, semuanya sepakat riba musuh kita bersama. Meskipun Bapak Ibu bisa perhatikan, semangat masyarakat kita dalam memerangi riba tidak sebagaimana semangat mereka dalam memerangi korupsi. Anda bisa sering melihat ada mobil kemudian ditempeli stiker awas bahaya laten korupsi. Di rumah ditulisi awas bahaya laten korupsi. Banyak tempat ditulisi tulisan semacam itu, seolah-olah itu adalah musuh seluruh bangsa Indonesia. Tapi semangat semacam ini belum ada untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebar di masyarakat. Barangkali bisa jadi salah satu ruang bisnis. Anda bisa buat stiker tulisi awas bahaya laten riba. Tapi kira-kira komunitas yang membelinya paling terbatas banyak. Pendengar radio itu saja. Cuman kita masih berusaha menyadarkan kepada masyarakat, karena banyak di antara mereka yang kurang perhatian akan bahayanya. Padahal nanti kita akan lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman yang sangat dahsyat, ancaman yang sangat berat bagi setiap transaksi riba dan uang hasil riba yang dimakan oleh manusia. Karena itu zaman dimakan Allah, perjuangan kita melawan riba belum terdapat sampai pada diri kita. Masih banyak orang yang belum sadar akan bahaya riba. Tanamkan kepada mereka bahwasanya riba musuh kita bersama. Riba adalah bahaya yang sangat, atau bahaya laten riba perlu untuk kemudian kita waspadai bersama. Sebagaimana masyarakat Indonesia memusuhi korupsi. Kemudian kajian kita di kesempatan kali ini, Saya akan bagi dalam 5 pembahasan. Yang pertama, kita akan mengupas tentang sejarah riba, agar kita semakin yakin bahwa ternyata perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat untuk menanamkan haramnya riba itu beliau lakukan di tengah masyarakat yang betul-betul riba itu menjamur dalam diri, betul-betul riba itu mengakar dalam hatinya, sehingga mereka butuh perjuangan berat untuk kemudian melawan kebiasaan semacam ini. Kemudian yang kedua, kita akan membahas beberapa hadis yang menceritakan dan berisi tentang ancaman dan bahaya riba. Kemudian yang ketiga, beberapa tips agar kita bisa terhindar dari riba. Yang keempat, kita akan membahas tentang beberapa transaksi riba yang ada di sekitar kita. Dan yang kelima, kalau di makalah yang ada pada Anda, di situ ada 4 catatan tentang riba, saya tambahkan satu lagi, 5 catatan tentang riba. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan bisa kita selesaikan di forum yang bahagia hari ini. Hadirin yang berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengharamkan riba, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, beliau tidak langsung menitikberatkan haramnya riba atau haramnya khamr atau haramnya zina. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih menitikberatkan kepada masalah pembinaan tauhid. Karena manusia kalau kemudian memiliki akidah yang kuat, maka dia mau diajak ke hukum manapun itu sangat mudah menerimanya. Karena itulah jalan yang diberikan Allah. Memperjuangkan syariat, kata kuncinya adalah perjuangan tauhid lebih dulu. Orang akan sangat sulit untuk diajar masalah halal haram, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, sementara keimanannya kepada hari akhir masih lemah. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal lebih banyak menitikberatkan kepada para sahabat, mempertebal keimanan mereka akan hari kiamat. Domain masalah halal haram, masalah riba itu pembahasan tentang akhirat, bukan masalah dunia. Ketika orang sudah memiliki pemahaman yang bagus dalam masalah akhirat, maka mau diajak, mau di kemudian diisi dengan berbagai macam hukum, dia akan lebih mudah untuk menerimanya. Makanya hadirin berkat Allah, kemanapun tauhid ini jangan ditinggalkan. Anda belajar di fikih muamalah, tauhid dibutuhkan. Karena bisa jadi kadang kita berhadapan dengan hukum yang bertentangan dengan kepentingan kita, karena saking lemahnya iman kita pada hari akhir, akhirnya kita melanggarnya. Kita merasa bahwasanya ini tidak akan bermasalah. Kita merasa tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal bisa jadi itu bahayanya luar biasa. Karena itu penting untuk kemudian menanamkan masalah tauhid. Dimanapun Anda belajar, tauhid jangan ditinggalkan. Ini adalah asas yang paling utama agar manusia itu bisa dengan mudah menerima setiap syariat yang Allah ajarkan kepada manusia. Termasuk ketika Anda belajar masalah sunnah dan bid'ah, orang itu akan lebih mudah meninggalkan bid'ah ketika tauhidnya kuat. Ketika dia sadar besok akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia paham kira-kira amal apa yang akan dia jadikan andalan. Kalau tauhidnya lemah, akan lebih sulit kemudian memilih sunnah dan meninggalkan bid'ah. Karena itulah dalam masalah tauhid tidak boleh ditinggalkan ketika kita belajar disiplin ilmu yang lain. Tauhid harus selalu menyertai. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bagaimana tadarus di syariah. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat di lisan pertama. Aisyah mengatakan, "Lau nazzala awwal syai'in la tashrabu khamra, laqalu la nad'u khamra abada." Andai kan pertama kali Allah turunkan kepada umat manusia, jangan minum khamr, maka mereka akan komentar, kalau begitu saya tidak akan meninggalkan khamr selamanya. Karena tauhidnya belum kuat. Walau nazala la tasnu, andai kan ayat yang pertama itu turun, jangan berzina, maka tentu mereka akan mengatakan la tasnu zina. Kalau begitu kita tidak akan meninggalkan zina selamanya. Kenapa? Karena tauhidnya belum kuat. Pernyataan yang ini dilakukan oleh Tuhan. Kemudian hati menjadikan Allah. Secara umum riba diharamkan oleh Allah dalam 4 tahapan. Tahapan yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan riba di tahap ini dengan cara meruntuhkan paradigma yang muncul dengan masyarakat bahwasanya riba itu menguntungkan. Allah bantah pemikiran semacam ini. Enggak benar riba bisa menguntungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum ayat 39. Antum bisa melihat di makalah, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Riba atau tambahan yang kamu berikan agar manusia, harta manusia itu bertambah, kata Allah Subhanahu wa taala, fala yarbu indallah. Tidak akan bertambah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Sebaliknya, amal saleh mengeluarkan harta yang dilakukan oleh umat manusia, mengeluarkan zakat turiduna wajhallah, yang ikhlas karena Allah, itu yang akan diterima. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan yang pertama, riba yang kalian lakukan, transaksi riba yang kalian gunakan, itu tidak akan pernah mendatangkan keuntungan. Ini tahap pertama ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pengantar untuk haramnya riba. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala pada tahapan yang kedua memberitakan tentang haramnya riba ini dalam bentuk cerita. Dalam konteks cerita, Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada masyarakat, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa riba ini telah diharamkan untuk umat masyarakat, yaitu orang-orang Yahudi Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satu di antara sebab Bani Israel itu menjadi masyarakat yang terhina, masyarakat yang selalu kalah, di antaranya adalah karena mereka suka makan riba. Allah mengatakan di surat An-Nisa, wa akhdhihimur riba wa qadluhu anhu wa aklihim amwalan nas min batil. Salah satu di antara sebab mereka itu kalah karena mereka sering mengambil riba, padahal mereka telah dilarang untuk mengambil riba, dan mereka makan harta manusia dengan cara yang batil. Anda bisa perhatikan di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua jenis harta haram bagi Bani Israel. Pertama, riba. Yang kedua, mengambil harta dengan cara yang batil. Apakah berarti riba bukan termasuk mengambil harta dengan cara yang batil? Yang dimaksud mengambil harta manusia dengan cara yang batil, ini adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Secara paksa, tidak ada unsur antaradin, tidak ada unsur saling rido. Nanti kita akan kupas bahwasanya riba itu saling rido. Sehingga sumber harta haram yang dilanggar oleh Bani Israel, pertama dia mengambil riba, yang itu dilakukan antaradin, saling rido. Dan yang kedua, mereka mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim, tidak saling rido. Entah bisa bentuknya menipu atau korupsi atau kemudian suap yang terpaksa dan yang lainnya. Karena sebab ini Bani Israel menjadi umat yang kalah. Kalau kalian niru mereka, maka jangan dibayangkan bisa jadi mereka akan, bisa jadi kalian akan berhasil sebagaimana nasibnya Bani Israel. Ketika cerita itu Allah gantikan dengan azab, Allah gantikan dengan akibat, maka siapapun yang meniru perilaku orang yang diceritakan ini, dia juga memiliki hak untuk menerima adab yang serupa. Kemudian pendekatan yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala haramkan riba, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwa riba itu akan membuahkan kezaliman yang berlipat ganda. Meskipun pada awalnya dia merasa hanya sedikit mengambil bagian yang sedikit dari harta manusia, namun jika ini dibiarkan, maka orang akan kemudian semakin fokus dengan harta riba ini, sehingga jadilah dia mengambil riba adhafan mudhafan. Dia akan mengambil riba berlimpah tanpa batas, tanpa ujung. Anda bisa bayangkan ketika ada orang yang dia memiliki utang sementara dalam kondisi tidak punya uang. Kira-kira bisakah ditetapkan batas waktunya sampai kapan dia bisa melunasi? Tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki turun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa jamin orang ini akan mendapatkan rezeki untuk melunasi utang. Untuk sesuatu yang sifatnya tidak terbatas. Kemudian dia mendapatkan kewajiban bukan riba, maka kira-kira berapa banyak riba yang harus dia tanggung? Itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa riba yang bisa jadi orang itu menganggap sedikit, yang dia ambil. Kalau itu dibiarkan, bisa jadi akan mengarah kepada riba atau akan memudarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan riba adhafan mudha'afatan, dengan cara berlipatkan. Bukan artinya riba yang dilarang itu adhafan mudha'afatan, sedikit pun riba dilarang. Namun konteks ayat ini mengajarkan kepada masyarakat bahwa riba itu bisa mengarah kepada pengambilan riba yang jauh dari Islam. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah, kalian akan menjadi umat yang beruntung. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan yang berbeda seperti tadi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan tegas haramnya riba dengan ancaman yang sangat luar biasa, yaitu ancaman diajak untuk perang. Ditantang untuk perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan semua sisa riba. Kemudian Allah katakan, fa illam taf'alu fa'lamu bi hablin Allahi wa rasulih. Kalau kalian masih ngeyel, enggak mau nurut dengan larangan ini, umumkan untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ada yang punya pengalaman di dalam kondisi kalau anda ditilang kok lurut, dikasih tahu kemana? Kalau kemudian anda ditilang ngeyel, kasih tahu kemana? Makin berat. Orang ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Kira-kira kita bisa bayangkan bagaimana hukuman yang akan Allah berikan kepadanya. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, tidak ada dosa yang mendapatkan ancaman lebih berat dibandingkan dosa yang diancam untuk ditantang perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah kalah menang. Namun yang kita bayangkan adalah kalau kemudian orang ini dihukum oleh Allah, kira-kira bagaimana cara hukuman ini? Sementara dia ditantang perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana kerasnya Allah dalam melarang riba. Kemudian zaman yang berkat Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan membahas beberapa hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahaya riba. Pertama, bahasanya riba, Allah memberikan jaminan riba itu akan menghapus keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, "Yang hamullahu riba wa yudhis sadaqah." Allah Subhanahu wa taala memusnahkan riba dan Allah Subhanahu wa taala meribakan, mengembangkan sedekah. Kondisinya dibalik. Orang yang rakus harta dihukum hartanya rusak. Orang yang tidak tamak terhadap harta sampai dia rela untuk menyerahkan, mengeluarkan apa yang dia cintai dari hartanya, dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia agar mereka tidak sampai melanggar harta yang haram karena ketamakannya terhadap dunia. Kemudian yang kedua, di surat Al-Baqarah ulang, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman orang yang makan riba, besok di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi sempoyongan seperti orang yang kerasukan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba, mereka tidak akan dibangkitkan kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Minal mas, karena penyakit gila, penyakit ketempelan. Kapan ini terjadi? Apakah ketika di neraka? Zaman itu. Ini terjadi sebelum dilakukan hisab. Sehingga pelaku riba sudah mendapatkan hukuman di akhirat sebelum dihisab. Belum dihisab sudah dihukum. Begitu dibangkitkan oleh Allah, dia dalam kondisi moyongan. Bapak Ibu, kalau kemudian mengalami sakit semacam ini, kira-kira organ mana yang paling sakit ketika itu? Kepala. Mungkin dia salah pusing, dia celot-celot, sampai tidak bisa berjalan dengan normal. Ini hukuman yang Allah berikan kepada pemakan riba. Dia sudah mendapatkan hukuman bahkan sebelum ada hisab. Kemudian berikutnya, ancaman berenang di sungai darah bagi orang yang makan riba. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Nabi SAW menceritakan mimpinya. Kata Nabi SAW, "Atayna ala nahrin min tamin fihi rajulun qa'imun wa ala wasatin nahri rajulun baina yadayhi jar." Kami mendatangi sungai dari darat. Di sana ada orang yang berdiri di tepi sungai sambil membawa bebatuan. Sementara di tengah sungai ada orang yang berenang tepi. Setiap kali dia menepi, dia dilempari oleh orang yang berada di tepi tadi dengan batu. Dilempari dengan batu karena dia tidak betah oleh batu. Bahkan dalam ayat yang lain sampai masuk ke mulutnya. Romar rojulu bihajri fifi. Orang yang berada di samping tadi melempari batu ke arah mulutnya. Mungkin dia tenggelam-tenggelam dulu kemudian balik lagi ke tanah. Dan begitu seterusnya. Dan cerita ini konteksnya kata para ulama adalah adat di alam kubur. Sebagaimana keterangan Syekh Umar Al-Ashfar ketika beliau menjelaskan tentang masalah posisi ruh setelah orang meninggal, bahwa pemakan riba disisa oleh Allah di alam kubur dalam bentuk berenang di sungai darah. Terus sungai darahnya di mana Pak? Itu kan ganggu tetangga kuburannya yang lain. Allah paham itu masalah baik. Kita hanya bisa beriman, tidak ada peluang logika di sana. Namun ini menunjukkan bagaimana ancaman yang keras bagi riba. Orang yang memakannya disisa oleh Allah di kuburan dalam bentuk berenang di sungai, itu belum sisa di akhirat. Kemudian berikutnya tantangan Allah untuk berperang yang tadi kita sudah singgung, kita tidak baca lagi. Selanjutnya adalah hadis Nabi SAW di nomor 5, dosa riba lebih jelek daripada zina. Kata Nabi SAW, dirhamur riba, satu dirham riba, berapa nilai satu dirham? 3 gram emas dan 3 gram perak, 2,975 gram perak, kira-kira 3 gram perak. Kalau kemudian perak harga sekarang kurang lebih 15.000 satu gram. Riba atau satu dirham tidak lebih dari 50.000. Riba dengan nilai yang sangat kecil bagi para sahabat, karena dirham sangat kecil ketika itu. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang, sementara dia tahu kalau itu riba. Asyaddu min sittatin wa thalathina sanah. Lebih jelek dibandingkan 36 kali berzina. Bukan kemudian ngasih pilihan, kalau itu saya tak berzina saja. Jadi jelas salah kaprah. Namun membandingkan dosa, jangan dipahami memberi pilihan untuk berdosa. Nabi SAW membandingkan antara dosa riba dengan dosa zina, jauh lebih berat dosa. Nah, itu kalau satu juta. Kalau kemudian ribanya lebih besar dari itu, bisa jadi dosanya akan lebih besar. Kemudian yang keenam, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menyebutkan ada 5 orang yang dilaknat karena riba. La'ana Rasulullah SAW akila riba. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba. Wa mu'kilahu yang ngasih makan riba, nasabahnya. Dia betul tidak makan riba, tapi dia ngasih riba kepada orang lain. Wa katibahu yang nulis, wa syahidaihi dan 2 saksi. 5 orang dilaknat gara-gara riba. Ini semua menunjukkan bagaimana ancaman yang sangat keras bagi kita. Kemudian hadirin berkat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan sebutkan bagaimana tips dan solusi agar kita bisa terhindar dari riba. Jangan berkat Allah, belajar ekonomi syariat, belajar halal dan haram, bisa jadi bertabrakan dengan kepentingan kita. Bisa jadi melawan syahwat kita. Karena itulah berkat dan solusi yang diberikan oleh para ulama. Bukan kemudian mengganti bagaimana caranya biar saya dapat riba yang halal. Ya, istilahnya. Tapi solusinya adalah karena riba ini haram, hindari. Terus bagaimana cara menghindari? Ini yang akan kita bahas. Yang pertama, solusi yang diberikan oleh para ulama adalah miliki ilmu dalam berbisnis. Anda siapapun yang terlibat dalam jual beli, dalam marketing, harus tahu teorinya, harus tahu ilmunya. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, "Man ittajara qabla an yatafaqqaha irtadama ar-riba." Siapa yang dia berdagang namun belum memahami, belum belajar tentang ilmu amalan, ilmu fikih muamalah, maliyah. Irtaqama fi riba, maka dia akan terjerumus dalam riba. Sumar tatoma, setelah itu terjerumus lagi, mau selamat, sulit. Mau kemudian keluar, sulit. Dan itulah jerat riba. Untuk keluar, sangat sulit. Kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau punya kebiasaan keliling di pasar Madinah sambil membawa dul itu tongkat kecil yang dibawa oleh Umar. Umar kemudian mengumpuli setiap pedagang yang dites di tempat itu, dia tidak bisa jawab. Alhamdulillah Umar tidak ada di zaman ini. Bayangkan bagaimana nasib para pedagang di zaman ini kalau kemudian Umar hidup di zaman kita lalu beliau membuat aturan semacam ini. Sambil beliau mengatakan la yabiu fi suqina illa man tamakkah. Tidak boleh jual beli di Madinah ini. Aturannya khusus di Madinah. Kalau di pasar yang lain Umar tidak bisa melakukannya. Karena jangkauannya terlalu jauh. Dia terlalu sibuk. Khusus di Madinah beliau sterilkan dari semua orang yang tidak paham bikin jual beli. La yabiu fi suqina illa man tamakkah. Tidak boleh jual beli di pasar ini kecuali yang sudah pintar bikin jual beli. Wa illa akala riba sya'a amal. Kalau enggak bisa dipastikan dia akan makan riba, baik sadar maupun tidak sadar. Anda perhatikan ketidaktahuan seseorang menjadi sebab terbesar makan riba. Sebagaimana pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini terjadi di zaman siapa? Di zaman siapa ini? Sahabat. Di zaman sahabat. Kalau kemudian di zaman kita yang riba itu tersebar di mana-mana, peluang untuk makan riba jauh lebih besar. Ini di zaman sahabat yang riba sangat terbatas, belum ada transaksi online, OLX belum ada. Riba masih sangat terbatas, transaksi masih sangat terbatas, masih sangat primitif. Itu sudah dikhawatirkan oleh para sahabat. Siapa yang tidak paham ilmu buyu, maka harus pergi dari sini. Kalau enggak, dia bisa dipastikan makan riba sadar maupun tidak sadar. Kemudian yang berikutnya adalah kita menanamkan dalam diri kita tentang bahaya riba. Nabi SAW mengatakan salah satu di antara bentuk hadis yang menunjukkan betapa bahayanya riba. Ar-riba salah satu bahasa pemunah bahan. Riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan mislu ayyanti harrajul ummah. Seperti orang yang menikahi ibunya. Menikahi ibunya itu bahasa lain zina dengan ibu. Karena enggak ada namanya nikah dengan ibu, nikah dengan ibu sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak sah. Apapun yang dilakukan oleh seseorang kalau dia bilang saya telah akad dengan ibu saya, statusnya itu bukan akad, zina dengan ibu. Sehingga maksud hadis ini adalah dosa riba itu lebih berat daripada dosa riba yang paling rendah itu seperti berzina dengan ibu. Kemudian yang berikutnya, solusi berikutnya, tips berikutnya adalah sebisa mungkin jangan mudah berhutang. Coba lihat wajah-wajah kamu, dan lihat kecewa lagi. Sudah, karena ini pintu terbesar orang berpeluang makan riba atau membeli makan riba. Karena itu akhirnya dengan Allah dulu. Ketika para ulama merancang tentang bank syariah, merancang ekonomi syariah, masa Allah mereka membuat aturan yang sangat ideal. Namun dalam perkembangannya, masya Allah, sedikit demi sedikit banyak yang diubah. Sampai kemudian ilmu semacam ini jadi tidak menarik untuk dibahas gara-gara banyak sekali tangan-tangan yang tidak berwenang kemudian ikut campur di sana. Namanya utang. Dalam syariat itu ditekan sebisa mungkin jangan sampai terjadi. Sehingga utang itu tidak dimotivasi, Pak. Nanti kita akan ada kajian dari lubang tutup lubang atau di masjid mana itu. Kita akan sebutkan beberapa dalil hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menekankan sebisa mungkin umatnya itu jangan punya utang. Utang itu halal atau haram? Halal atau haram? Orang sering mengatakan halal yang dibenci adalah tolak. Tapi hasilnya baik. Halal yang dibenci adalah utang. Ini kesimpulan dari banyak hadis. Utang itu halal. Tapi masya Allah Nabi SAW menekankan sebisa mungkin jangan utang. Meskipun itu halal. Artinya ini solusi yang terakhir ketika orang sudah sangat membutuhkan dana sementara dia tidak adanya. Ada itu Nabi SAW salah satunya beliau mengingatkan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian memberatkan diri kalian setelah kalian mendapatkan rasa aman. Dan kita bisa rasakan bersama, ketika orang dalam posisi tidak punya utang, dia seperti manusia merdeka. Sebaliknya ketika dia punya utang, kamarnya sedikit demi sedikit berutang. Kemudian para sahabat bertanya, wa madzaka ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mengurangi jaminan keamanan tadi? Maka Nabi SAW ad-dain, sumbernya ada utang. Kok kemudian ada orang yang membuat produk kartu kredit syariah? Gak nyambung. Kalau kartu kredit syariah ini ngajari orang biar gak utang, ini jadinya gak ada isinya, Pak. Masa kemudian orang diajari untuk utang, dimotivasi untuk utang? Dalam syariah justru dimotivasi sebaliknya, jangan. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah miliki sifat menang. Dan ini kaitannya penanaman dalam hati kita agar kita tidak kemudian memiliki harapan ketamakan yang besar terhadap dunia. Yang dengan gara-gara sifat semacam ini kita sampai rela mengambil harta yang bukan. Dan inti dari kaya adalah ketika orang itu tidak butuh. Kaya itu bahasanya al-ghani. Dan al-ghani artinya adalah laisa lahu hajat. Allah mengatakan innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah enggak butuh seluruh alam. Maka kalau kata orang yang dia perasaannya tidak butuh kanan kiri, tidak butuh apa yang dimiliki oleh orang lain, hakikatnya dia adalah orang yang kaya. Meskipun bisa jadi hidupnya pas-pasan. Karena yang kaya adalah tidak. Sebaliknya kalau ada orang yang selalu merasa butuh dan butuh, meskipun dia memiliki banyak harta, maka hakikatnya dia adalah fakir. Karena fakir maknanya adalah al-hajah, butuh. Kita bisa lihat bagaimana nasihat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "Idza kunta qalbin qanut, fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kalian punya hati yang qanaah, maka kamu dengan raja dunia sama-sama tidak rugi. Atur hati baik-baik. Ketika kita memiliki hati yang qanaah, tidak merasa butuh dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, merasa cukup dengan pemberian yang halal dari Allah, maka kita akan menjadi manusia yang sangat tenang, sangat nyaman. Hidupnya tidak dikejar-kejar dengan obsesi dan cita-cita yang bisa jadi tidak mampu ditanggung oleh fisiknya. Kemudian hadirin dibakar Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Poin saya apa satu poin saja. Memanfaatkan yang menit. Saya tambahkan tentang beberapa transaksi riba yang banyak terjadi di masyarakat. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah masalah tukar menukar uang, terutama ketika menjelang lebaran. Banyak di tengah kita orang menukar uang 100 ribu ditukar dengan 2 ribuan, tapi ada selisihnya. 100 ribu jadi berapa? 90 ribu. Ada selisih berapa? 10 ribu. Semacam ini terjadi riba fadl, karena ada kelebihan yang diterima oleh penjual uang. Dan kelebihan ini statusnya riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau ada orang melakukan transaksi tukar menukar dan ini jual beli tukar menukar. Ketika ada orang yang melakukan transaksi tukar menukar, yang itu barangnya adalah barang ribawi. Emas, perak, kias dari itu adalah uang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan batasan mithlan bi mithlin ha'a bi ha'a. Harus sama dan tunai di tempat. Tidak boleh ada yang tertunda. Contoh praktiknya, yang mungkin ini masih banyak dilanggar sebagian masyarakat. Anda ketika tukar uang 20 ribu ke teman, ternyata teman Anda tidak punya 20 ribu, punyanya 15 ribu. Maka biasanya terjadi 15 ribu tak bawa saja, ini kasihkan 20 ribu. Meskipun nanti yang 5 ribunya nyusun itu. Ini ibadah. Bukan tak ada yang diuntungkan, tak ada kelebihan, adanya cuma yang 5.000 nyusun. Tapi ini ibadah. Ini salah satu di antara praktek yang banyak terjadi di masyarakat. Mereka melakukan perbuatan riba, tapi masya Allah sama sekali 100% tidak saja. Sehingga itu jadi tidak ada perasaan berdosa. Bisa cerita sebentar, ada solusi yang dibuat oleh mungkin ini bermanfaat. Semoga Anda bisa memahami. Ubah transaksi ini menjadi transaksi gade. Ini fatwanya Imam Ibnu Baz. Caranya begini. Anda misalnya mengutukkan 50.000, ingin mendapatkan pecahan 20-20-10. Tapi ternyata temannya hanya punya 20-20. Kurang? Sebelum. Caranya bagaimana biar tetap dapat 20-20? Tetap dapat 40.000 pecahan. Caranya adalah berikan 50.000 ini sebagai apa? Jadi saya utang ke Anda 40.000. Ini 50.000 sebagai agunan, sebagai jaminan. Ya? Nanti cara pembaliannya bukan yang megang uang 50.000 ini ngasih 10.000, bukan. Dikliru jalannya. Tapi Anda yang membawa 40.000 tadi, nyari 40.000 yang lain, serahkan kepada teman Anda, kemudian kembalikan 50.000. Jadi sanksi apa? Utang, pakaian, anak-anak ada yang dilihat. Utang baik, dan ini diperbolehkan. Tidak ada unsur riba di sana. Tapi kalau bentuknya Anda serahkan 50.000, dapat 40.000, nanti 10.000 nyusul, itu riba. Beda tipis atau beda tebal? Ini adalah masalah bagaimana mempermainkan teori bertransaksi. Kalau orang tahu ilmunya, dia bisa selamat dari sama. Kita akan lanjutkan transaksi yang lain. Assalamualaikum. Berikutnya, tadi yang pertama tentang masalah tukar menukar uang. Berikutnya yang banyak kita jumpai adalah masalah koperasi simpan pinjam. Banyak orang memahami koperasi simpan pinjam yang kemudian di sana menghasilkan adanya tambahan. Maka kemudian SHU diambil dari keuntungan setiap nasabah atau setiap anggota yang meminjam. Mereka berpikiran bahasanya riba semacam ini diperbolehkan. Dengan alasan riba itu dari anggota kembali kepada anggota. Dan ini hakikatnya adalah syubhat yang sering dipakai oleh mereka yang masih aktif dalam koperasi simpan pinjam. Riba, siapapun yang memanfaatkan, baik itu manfaat yang kembali kepada personal maupun kolektif, tetap riba. Sekali riba, tetap riba. Meskipun kemudian manfaatnya itu dinikmati oleh seluruh anggota, meskipun manfaatnya dinikmati oleh banyak orang, justru malah ini jadinya bersengkokol dalam kemaksiatan. Dan Allah Subhanahu wa Taala mengatakan wala ta'awan 'alal itsmi wal 'udwan. Karena itu koperasi simpan pinjam yang itu mewajibkan setiap orang yang atau setiap anggota yang minjam harus kasih tambahan, sekalipun nanti dimanfaatkan bersama hasilnya, ini tetap riba. Kita lihat pembahasan lebih panjang karena jelas ini pelanggaran. Kemudian berikutnya saya ingin menyinggung tentang masalah utang uang, namun terkadang ketika pembayaran minta dibayar pakai emas. Banyak di masyarakat kita, mereka ketika utang uang pada saat pelunasan mintanya dibayar pakai emas atau mintanya dibayar dengan nilai emas di masa pelunasan, di waktu pelunasan, sehingga bisa dipastikan akan ada selisih di sana, bisa lebih banyak atau bisa kurang lebih sama. Namun apapun itu yang terjadi pasti ada selisih dan itu hakikatnya riba. Mohon kemudian pahami kaidah ini. Utang emas bayar emas, utang uang bayar uang. Kalau Anda pegang kaidah ini, insya Allah tidak akan kemudian keluar dari koridor ketika kita melakukan utang piutang. Mau pakai standar uang silahkan, pakai emas silahkan, tapi harus sejenis antara yang diutang dan yang dibayarkan. Banyak yang kemudian ketika utang uang, kemudian nilai inflasi Indonesia yang terus meningkat, akhirnya dia merasa dirugikan kalau kemudian dikembalikan harus dalam bentuk uang. Mereka minta dikonversi pakai nilai emas. Dan jadinya bisa dipastikan terjerumus dalam riba. Kalau mau biar standarnya sama dengan emas, sejak awal dia harus ngasih emas. Jadi pada saat ada orang pinjam, saya pinjam 10 juta, jangan kasih duit, kalau dia gak mau dibayar pakai duit, kasih emas. Jadi yang mau pinjam ini beli emas, bisa emas yang harganya tidak terpengaruh dengan bentuk, misalnya emas batangan. Dia bisa beli emas yang kurang lebih seharga 10 juta, kasihkan dalam bentuk emas. Dan berikan janji kepada orang ini, nanti silakan dilunasi juga pakai emas. Terserah emas ini mau disimpan, mau kemudian dia jual, dia cairkan jadi uang, kemudian dia belanjakan, terserah. Karena sudah diberikan dalam bentuk emas, kemudian nanti pelunasannya dia boleh minta pelunasan dalam bentuk emas. Seperti itu pula, kalau Anda misalnya melakukan transaksi utang piutang dengan falas yang berbeda, kita utangi dalam bentuk rupiah, minta pelunasannya pakai dolar, ini bisa dipastikan nanti ada selisih. Kalau seperti itu caranya, utangi pakai dolar, silahkan minta pelunasan pakai dolar. Sehingga kalau kemudian prinsip semacam ini juga, insya Allah tidak akan terjadi yang namanya sengketa di dalam. Cukup? Bisa dipahami ya? Baik. Ini tiga transaksi yang sering kita jumpai di masyarakat, yang kemudian banyak dilanggar oleh masyarakat, dan itu memiliki kaitan erat dengan masalah pelanggaran riba. Kemudian kita akan lanjutkan 5 catatan, 5 fawaid tentang riba. Saya mulai dari yang pertama. Riba itu apa itu? Dilakukan dengan prinsip antarodin, saling rito. Dilakukan dengan prinsip saling rito. Karena harta yang dimiliki oleh manusia itu sumbernya, harta haram yang dimiliki oleh manusia sumbernya ada dua. Pertama, harta haram yang dimiliki dengan transaksi antarolin, saling rito. Yang kedua, harta haram yang dimiliki dengan transaksi dolin, dengan cara kedoliman, ketiga, saling rito. Dan tobatnya masing-masing berbeda. Kita akan bahas bagaimana cara bertobat semacam ini di kajian besok sekitar jam 9 di Masjid Al-Hasanah, Sidis, Otista. Bagi yang ingin mengikuti, silakan. Bagaimana cara bertobat dari harta haram, baik harta haram yang diperoleh dengan cara yang dolin atau harta haram yang diperoleh dengan cara saling rito. Riba, mohon dipahami, riba itu diperoleh dengan cara antarolin. Bahkan bisa kita saksikan sebagian operasi. Anda boleh meminjam ke kami, tapi nanti tolong dikasih kelebihan seikhlasnya. Riba itu kasih bayaran atau kasih kelebihan riba seikhlasnya. Sopnya harus tetap ya. Riba ikhlas. Artinya di situ tidak ada unsur paksaan. Dia tidak bisa gugat ke pengadilan atau ngambil uang saya. Nah, kamu kan ikhlas bayar itu. Yang ini dijadikan alasan sebagian orang, riba itu tidak masalah, tidak ada paksaan. Maksud saya juga ikhlas. Pak Ustaz, saya berikan itu dengan ikhlas. Maksud saya dilarang. Mau ikhlas, mau tidak ikhlas, riba itu dia dilarang bukan karena mendzalimi, tapi dia dilarang karena dia riba. Mau didzalimi, mau terpaksa, tidak terpaksa, riba itu dilarang. Sehingga perlu diperhatikan, riba termasuk salah satu di antara harta haram yang diperoleh dengan cara antarolin. Kita bisa perhatikan kesimpulan dari ayat ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarolin minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan harta di tengah kalian, di antara kalian dengan cara yang batil. Ini dengan cara yang zalim atau dengan cara yang saling rito, tapi tidak diizinkan oleh syariat. Menang judi itu boleh atau tidak boleh? Menang judi. Antara tim kesepakatan di awal, siapa yang kalah dia harus ngasih duit. Makanya dia nggak bisa gugat ke pengadilan. Dia kalau judi gugat ke pengadilan bisa jadi dia juga masuk penjara. Dia berjudi. Antara tim. Illa antakum nanti jahatan antara tim itu. Atau yang kedua, dia mendapatkan harta dari cara berdekat yang tidak saling rito. Sehingga sumber harta haram manusia ada yang dari harta yang saling rito, ada transaksi saling rito, dan ada yang dari transaksi mendzalimi. Korupsi, mendzalimi. Menipu, mendzalimi. Rampas, gosok, mendzalimi. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, ini sebenarnya tulisan yang pernah saya posting di pengusaha muslim. Pinjaman bank bukan riba. Setuju tidak? Pinjaman bank bukan riba, setuju tidak? Gak ada yang setuju. Kalau misalnya saya setuju, Pak, nanti mengikut, jangan ikut yang di depan. Bukan nanti. Baik, kita perlu tegaskan. Ada sebagian orang yang merasa resah dalam masalah ini. Kemudian saya membuat tulisan, dengan itu saya menyatakan pinjaman bank bukan riba. Kok bisa? Bagaimana cara berpikirnya? Kita lihat pengertian riba. Anda bisa lihat di makalah. Pengertian riba adalah fadlu malin bila iwak fi mu'awadati malin biman. Riba itu kelebihan harta tanpa ganti rugi. Anda utang 10 ribu, bayar 11 ribu, 1 ribu, ini tidak ada nilainya. Tidak ada gantinya. Sisi mana Anda kemudian memberikan 1 ribu sebagai kelebihan? Padahal utangnya cuma 10 ribu. Bila iwak. Baik, hanya misalnya utang 10 ribu plus pecet. Kemudian pecetnya dinilai 1 ribu. Karena kamu tadi pecetin saya, tak tambahin 1 ribu. 1 ribunya untuk ganti, iwaknya adalah izin. Tapi karena tidak ada sama sekali, maka 1 ribu ini tidak ada pasangannya. Pasangannya apa tidak ada, itulah riba. Dengan transaksi mu'awadah, transaksi tukar-menukar harta dengan harta. Karena itu, pada saat Anda pinjam ke bank, Anda pinjam ke bank, apakah Anda itu makan harta haram? Sebagai contoh begini, kalau ada daging sapi 1 kilo dicampur dengan daging babi 1 on, dicacah lembut, diaduk, kemudian kita ambil sampel sedikit, halal-halal semuanya dihalal. Karena kita tidak bisa memisahkan mana yang halal, mana yang Anda punya uang halal 1 juta pecahan, misalnya 100 ribu. Kemudian ini ada uang riba 500 ribu pecahan, 100 ribu juga dicampur, kemudian diletakkan di depan mereka. Mana yang halal, mana yang haram? Saya misalnya ngambil pakai merek. Ini 100 ribu halal atau haram? Ya, halal. Kenapa? Tolong bedakan yang ini ya. Uang itu najis atau tidak? Enggak. Uang najis atau tidak? Tidak najis. Terasat. Dalam kasus daging babi dan daging sapi tadi, ketika dicampur, ada peluang Anda mengambil yang halal, ada peluang Anda mengambil yang haram. Ketika itu dalam bentuk uang, apapun yang Anda ambil ini suci. Tapi nominal yang jadi masalah. 1 juta halal, 500 ribu. Ketika Anda aduk, kemudian Anda ambil 1 juta, Anda selamatkan. Halal atau haram? Halal. Yang 500 ribu, ini mau haram. Karena tadi kita tahu nominalnya 500 ribu dari hasil riba. Sehingga bukan dat duitnya. Bukan dat duitnya yang terlarang. Beda dengan daging tadi. Dat dagingnya yang terlarang. Ketika kecampuran antara yang halal dan haram, boleh dan haram, dimenangkan yang haram, sehingga semuanya jadi terlarang. Satu gelas air ditetesi misalnya 3 tetes najis, air kencing, semuanya jadi najis. Pada saat Anda menerima bantuan dari bank, dan bantuan pinjaman dari bank, membantu atau meminjam. Pada saat Anda menerima pinjaman dari bank, maka Anda menerima uang dengan cara utang piutang. Transaksinya apa? Kilo. Halal atau transaksinya halal? Meskipun di situ ada masalah, karena Anda harus sepakat dengan aturan jika dikembalikan ada bunganya. Tapi hukum asal transaksi kiroknya, utangnya itu halal. Maka Anda menerima uang dari bank dengan transaksi yang halal, meskipun bank memiliki uang ini bisa jadi dari cara yang sehingga uang ini uang halal yang didapatkan dari orang yang bertransaksi riba. Untuk saya kasih contoh begini, orang Yahudi, siapapun Yahudi demen dengan riba. Sampai Yahudi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berinteraksi dengan para sahabat. Bahkan Rasulullah SAW sendiri punya pernah utang kepada orang Yahudi. Ketika Nabi SAW menerima pinjaman dari Yahudi atau sahabat menerima pinjaman dari Yahudi, itu berarti apa? Mereka pinjam uang atau pinjam harta dari orang yang melakukan transaksi riba. Pinjamannya halal apa? Halal apa? Yahudi misalnya kita anggap seperti bank, bukan menyamakan ya. Bukan yang tolong jangan disalahpahami, berarti bank Yahudi bukan ya. Anggap misalnya bank, di sini posisinya adalah mereka yang melakukan transaksi riba. Penghasilan bank ada uang halal, misalnya dari administrasi, ada uang haram, dan itu yang dominan. Kemudian Anda pinjam ke bank, dikasih pinjaman bank. Statusnya adalah Anda hakikatnya meminjam uang dengan transaksi kirot yang halal dari pihak yang melakukan transaksi riba. Sehingga uang ini halal. Kepentingannya dari ini, ada sebagian orang yang merasa begini. Saya beli rumah dengan cara meminjam uang ke bank KPR, terus saya beli kendaraan dengan cara membeli uang ke bank. Terus dia pahami ini, uang bank kan riba. Berarti ini rumah riba, mobil riba, motor riba, baju riba. Terus ini gimana nasibnya, halal atau haram? Ini rumah riba, berarti riba haram. Mau ditempati haram, dijual haram, disedekahkan haram gimana di sana? Mau dibakar? Ya. Keresahan itu sampai muncul di tengah masyarakat. Dia bingung, saya mau menempati rumah di atas sana, jangan-jangan saya menempati rumahnya kalau ibadah saya tidak diterima. Nanti kalau mau saya menjual harta yang haram, gimana penghasilan saya haram? Sehingga dia bingung, kalau dia sedekahkan kayaknya nanti tidak punya harapan untuk bisa punya rumah. Yang kedua, nah ini salah satu di antara kesalahpahaman di masyarakat. Orang menganggap bahasanya uang semacam ini haram, kemudian dia anggap hasilnya haram, padahal hasilnya bukan. Contoh yang lain, yang sudah serupa. Ada siswa atau dia belum bekerja gitu, yang memiliki orang tua dan orang tua ini seorang pedagang. Tapi modal orang tua itu semuanya kucuran dari bapak. Terus anaknya bingung, berarti bapak selama ini ngasih nafkah ke saya dari uang utang bapak. Dia bingung resah, itu halal gak yang saya makan? Terus gimana kalau saya gak minta bapak, saya gak punya nafkah untuk membiayai hidup saya? Ini salah satu di antara contoh keresahan ketika orang kebingungan memahami pinjaman bank. Padahal yang benar itu halal. Yang bermasalah adalah ketika transaksi kiron. Mohon jangan sampai dipahami. Berarti Ustaz memotivasi untuk pinjam bank, tentu saja tidak. Kita dari awal tadi berperang dengan bank, kok tiba-tiba di sini memotivasi untuk pinjam bank, bukan? Di sini kita mau meluruskan pemahaman bahwa uang ini sebenarnya bukan uang yang haram. Tapi yang jadi masalah adalah ketika dia memiliki kesepakatan dengan bank, dia setuju dengan perjanjian bank pada saat pelunasan ngasih tambahan. Maka yang terjadi adalah dia sepakat atas transaksi riba. Sekarang apakah dia sudah ngasih makan riba? Belum, dia ngasih makan riba nanti pada saat pelunasan. Ketika dia melunasi utang 10 juta, bayar 10 juta plus misalnya bunganya 1 juta. Baru di situ dia disebut ngasih makan riba. Sehingga dia melakukan dua kesalahan. Pertama, kesalahan ketika bertransaksi, dia melakukan transaksi riba. Yang kedua, ketika pelunasan, dia memberi makan riba. Yang dilaknat oleh Rasulullah SAW di hadis riwayat Muslim tadi. La'ana Rasulullah SAW akhirat riba wa mukilahu. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan yang ngasih makan riba. Ini yang masalah. Kalau uangnya halal, kalau uangnya, sehingga jangan sebut uang pinjaman bank itu uang riba. Ini bukan uang riba, ini uang halal. Uang riba itu kelebihan yang Anda berikan kepada bank, itulah yang riba. Kalau utangannya bukan uang riba. Mampu? Contoh? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Saya lanjutkan tentang masalah akal-akalan dalam riba. Banyak tindakan di masyarakat tentang bai'inah itu secara lahiriahnya dia transaksi jual, namun hakikatnya itu utang piutang dengan riba. Sebagai gambaran, barangkali ada yang belum pernah mendengar. Ketika A dan B bertemu, A butuh duit, B orang kaya. A datang ke B, saya mau pinjam 1 juta. Tapi dua-duanya sudah ngaji. Oh, saya paham, kalau pinjam 1 juta, enggak ada kelebihan. Cuma B enggak mau ngasih 1 juta, kecuali harus ada kelebihan. Kalau cuma 1 juta, ya kayaknya saya enggak sanggup. Harus ada uang lelah yang karena kerja duit. Akhirnya begini saja, dia buat kamuflase. Ini saya punya HP, dia mengeluarkan HP-nya. Kamu beli tunai 1 juta. Kamu beli tunai 1 juta. Setuju, saya beli 1 juta. Kok kamu beli tunai? Kamu beli kredit 1 juta. Maka HP diserahkan ke A dengan harga 1 juta kredit. Silahkan dicicil setiap bulan 100 ribu. Di kesempatan yang sama, kemudian A menjual HP ini ke B. Ini saya jual lagi HP-nya dengan harga 900.000 tunai. Kemudian B ngasih ke A 900.000. Akhirnya B pulang dengan membawa HP dan cicilan sebanyak 1 juta setiap bulan dia terima 100.000. Kemudian A membawa pulang uang 900.000, tapi dia punya kewajiban cicil ke B 1 juta. Lahiriahnya apa? Jual beli. Tapi aslinya apa? Utang piutang riba. A utang ke B 1 juta cuma dikasih 900.000, tapi dia punya kewajiban melunasi 1 juta. 100.000 ya riba. Meskipun pakai HP Pak sebagai perantara agar tidak kelihatan kalau itu riba, karena dua-duanya sudah ngaji riba hawa. Baik. Nah, model transaksi semacam ini disebut dengan baik ina. Inti dari baik ina adalah ketika barang itu bukan tujuan utama dalam transaksi. Karena itu untuk kasus kredit segitiga, pemilik barang, kita sebut saja misalnya dealer, konsumen, dan lembaga pembiayaan. Disebut ada gambarnya ya. Pada saat konsumen ini butuh motor, dia datang ke dealer, tapi dia nggak bisa bayar tunai. Dia bisanya kredit, dealer nggak mau. Akhirnya dealer menghubungi lembaga pembiayaan. Kemudian lembaga ini membeli motor tadi secara tunai transfer. Setelah itu transaksi yang terjadi konsumen dengan banknya, bukan lagi dengan dealer. Ini hakikatnya motor dia tidak pindah ke bank. Kenapa? Karena bank bukan penjual motor. Anda misalnya butuh motor, ada yang datang ke bank, datanya ke dealer. Bank itu nggak jual motor, nggak jual mobil, nggak jual rumah. Dan bahkan undang-undang di negara kita, semua yang di bawah BI, semua bank di bawah BI tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan melakukan bisnis real. Kecuali kalau kemudian jual barang bekasnya, ya, ini mobil bekas bank dijual itu boleh. Tapi kalau bank dagang mobil, diliquidasi bang. Hey. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah bank ini meminjamkan kepada si konsumen senilai harga motor tunai, meminta si konsumen nyicil kredit, nyicil ke bank dengan kelebihan. Dan itulah baik ina. Itulah baik ina. Hakikatnya pinjam duit meskipun kelihatannya jual. Makanya di sini kita sebut sebagai akal-akal riba. Karena kelebihan yang diberikan seolah-olah itu keuntungan, padahal hakikatnya adalah kelebihan dari utang riba. Selanjutnya, yang berikutnya yang keempat tentang fatwa ulama berkaitan dengan pemanfaatan riba. Sebenarnya ini yang kita jatuhkan yang kelima aja ya. Kita kasih nomor yang kelima. Saya bahas yang keempat tentang bolehkah bayar utang dengan nilai lebih. Bolehkah bayar utang dengan nilai lebih? Kita tadi telah sepakat bahasanya semua kelebihan dalam utang piutang riba. Namun di sana ada aturan bahwasanya boleh bayar utang dengan nilai lebih, namun dengan syarat. Dengan syarat yang pertama tidak disepakati di depan. Kemudian yang kedua tidak menjadi tradisi di tengah masyarakat. Apa dalil boleh bayar utang dengan nilai lebih? Jadi bayar utang dengan nilai lebih itu murni inisiatif yang utang, orang yang utang, debitur, bukan pihak yang utangi. Yang utang dia merasa berterima kasih karena sudah dibantu modal oleh atau dibantu dana oleh Pak A, maka ketika pelunasan dia kasih tambahan. Dan tambahan ini, kelebihan dalam utang ini, jika itu murni inisiatif yang utang dan tidak ada persyaratan di depan serta tidak ada tradisi di masyarakat seperti itu, hukumnya boleh diterima. Halal, statusnya hadiah bukan riba. Dari yang berarti sudah bukan muslim. Ketika Jabir bin Abdillah, Nabi SAW pernah hutang ke Jabir. Rasulullah SAW pernah hutang ke Jabir. Kemudian pada saat melunasi, Jabir datang kepada Nabi SAW dan ketika itu bangun rumah. Kemudian Nabi SAW perintahkan sholli rakaatain. Silakan sholat dua rakaat. Jabir disuruh sholat duha dua rakaat. Wa kana li alaihi dain. Ketika itu Nabi SAW punya utang kepada rumahnya. Faqadani wa zadani. Lalu Nabi SAW melunasi utangnya kepadaku plus kasih tambahan. Yang kasih tambahan ini Rasulullah SAW. Beliau di pihak yang berutang tanpa ada kesepakatan di depan dan bukan tradisi para sahabat melakukan semacam ini. Karena itu tambahan semacam ini memang dengan bolehnya. Kalau ada kesepakatan di depan, jelas itu riba. Jelas itu riba. Sekarang yang jadi masalah, kenapa ketika di situ ada tradisi di masyarakat itu termasuk dihitung dalam riba? Maksud saya begini. Dalam sebuah masyarakat, di situ terdapat aturan tidak tertulis, siapapun yang utang tetangganya wajib ngasih kelebihan. Entah bentuknya duit, atau bentuknya buah, atau bentuknya gula, atau beras, terserah. Pokoknya harus ngasih kelebihan. Aturan tidak tertulis di masyarakat. Berarti bisa diawak? Uruf. Bagaimana? Dan terdapat keindahan menyatakan, al-ma'ruf urfan. Al-masyruti syahdan. Semua yang menjadi ketetapan uruf, ketetapan masyarakat yang tidak tertulis, maka itu statusnya seperti syarat, meskipun tidak disebutkan. Kalau ini terjadi, tambahan apapun meskipun tidak ada perjanjian di depan, hukumnya haram. Dan ini pernah dialami di masa Abdullah bin Salam, salah satu pendeta Yahudi yang masuk Islam di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah berpesan kepada Abu Burda. Beliau mengatakan, intolik mani dan mani, silakan main ke rumah, nanti tak kasih tahu. Kemudian di situ Abdullah bin Salam yang beliau merupakan salah satu sahabat menyampaikan pesan kepada Abu Burda. Kamu sekarang berada inna kami aldin arriba bihi fashin. Kamu sekarang berada di sebuah daerah riba banyak tersebar. Karena sebagian riwayat ada yang mengatakan ini ketika di Syam, daerah Syam yang dulunya dikuasai orang Nasrani. Kamu berada di sebuah daerah yang riba tersebar luas. Karena itu ketika kamu utangi orang lain, kemudian ada orang yang melunasi utangmu sambil bawa sekeranjang yang berisi sesuatu, kata Abdullah bin Salam, fattaqi tilka sallah wa mafiha, maka jangan diterima keranjang itu berikut isinya. Kenapa? Meskipun tidak ada persyaratan di depan, ketika Abu Burda mengasih utangan kepada orang lain, mungkin orang ini bayar melunasi utang, kok sambil bawa keranjang, ini tidak boleh diterima, padahal itu tidak ada persyaratan di depan, karena itu sudah jadi tradisi masyarakat. Dan masyarakat ketika itu riba tersebar luas, sehingga batasan yang kedua ini patut untuk diperhatikan. Banyak misalnya kooperasi simpan pinjam di RT ya, betul itu tidak ada kesepakatan di depan, tapi sudah menjadi tradisi masyarakat, setiap yang pinjam wajib ngasih kelebihan. Meskipun tidak disepakati di depan, ini termasuk riba, bukan hadiah. Lain jika di situ bukan termasuk masyarakat yang memiliki tradisi kasih hadiah. Kemudian yang terakhir tentang fatwa riba. Lalu bagaimana ketika kita punya harta riba? Kita punya harta riba, di situ ada isinya menghasilkan bunga. Apa yang bisa kita lakukan? Atau misalnya Anda pernah memiliki penghasilan riba, terus bagaimana cara tobatnya? Ada tiga fatwa, tiga pendekatan yang diberikan dari para ulama. Fatwa yang pertama, kalau riba itu belum ada di tangan Anda, masih di bank, masih di tangan orang lain. Fakta yang pertama adalah ditinggal, tidak boleh diambil. Anda hanya boleh mengambil pokoknya saja, dikurangi biaya administrasi dan pajak. Karena itu hak. Lebih dari itu tidak boleh diterima. Ini fatwa dari Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian yang kedua adalah harta riba yang tadi, bunga tadi diambil. Ini pendapat jumhur ulama muasirin. Dia atau mereka beralasan bahwa ketika uang tadi dibiarkan di bank, justru uang ini akan dimanfaatkan oleh bank untuk transaksi riba. Maka daripada bantu orang lain untuk transaksi maksiat, maka lebih baik kita ambil saja dan digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Tapi di sana ada dua pendekatan, ada dua fatwa yang diberikan ulama. Pertama, ketika orang itu mendapatkan harta riba, baik dari rekeningnya atau dari transaksi yang dia miliki, atau dulu dia adalah seorang yang pernah bertransaksi riba terdapat untung, maka yang dilakukan adalah at-takhallus min haw. Pokoknya sebisa mungkin harta ini tidak ada di tangan saya. Terserah bagaimana caranya. Dan ini tidak ada ketentuan khusus. Mau dia bakar, mau dia tenggelamkan, atau dia titipkan pesawat barangkali nanti di sana kecelakaan. Terserah. Pokoknya takhallus, dia bebaskan dirinya, jangan sampai uang ini di tempatnya. Ini fatwa jumhur ulama. Kemudian yang kedua adalah disedekahkan atas nama pemilik. Disedekahkan atas nama pemilik. Siapa pemilik uang sejatinya dari riba ini? Tidak ada yang tahu. Uang itu campur baur di lembaga keuangan. Ketika kita ngambil, pokoknya tahu-tahu ada kelebihan. Dan kita tidak pernah tahu kelebihan ini datang dari mana. Bisa jadi dari pengusaha A, pengusaha B, namun kita tidak tahu. Sehingga hakikatnya uang ini adalah hak orang lain yang ada di tangan kita, tapi kita tidak tahu ini milik siapa. Yang disilahkan kepada Allah dengan al-hukum majhulah, hak yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Nah, kalau hukum majhulah, maka cara untuk menghindari, cara untuk bertobat darinya adalah dia disedekahkan. Jadi dipakai untuk ibadah, disedekahkan. Bisa diberikan pada miskin atau lembaga dakwah terserah. Dengan niat pahalanya diberikan kepada pemilik. Tapi dia sendiri tidak punya hak sama sekali dengan uang. Sehingga jangan dibanggakan, saya sudah sedekah sekian uang hasil riba. Itu bukan duitmu, itu punya orang lain. Kamu cuma nyalurkan saja. Ini diantara yang berulang pikir adalah Dr. Muhammad Ali Parbus. Dia ulama dari Aljazair. Kemudian Dr. Siapa? Dr. Abdullah di rumah ya. Beliau membolehkan untuk memberikan uang riba di masjid yang diatasnamakan kepada pemilik uang ini sendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu siapa pemilik uang ini. Karena itu hakikat yang saya katakan. Ketika ada orang lain menyerahkan uang riba, yang menerima uang tadi boleh memanfaatkan atau tidak? Boleh memanfaatkan atau tidak? Kalau enggak boleh, terus uang ini kemana kan? Jumhur ulama menyatakan boleh. Uang tadi boleh diterima dan boleh dimanfaatkan. Status bagi dia bukan uang riba. Riba bagi pemilik, riba bagi yang menyerahkan tadi, tapi bagi penerima bukan? Bukan riba. Ada sebuah yayasan misalnya dikasih oleh pengusaha, ini uang riba saya sekian, maka yayasan ini menerima uang itu menjadi uang yang halal, meskipun bagi yang menyerahkan itu uang riba begini. Karena itu boleh dia manfaatkan untuk keperluan dakwah atau keperluan yang lain. Dan insya Allah ini yang lebih maslahat daripada jika kemudian uang ini dibiarkan sia-sia, baik ditinggal di bank atau kemudian ditelantarkan. Karena yang namanya harta sebisa mungkin dihargai. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut harta itu sebagai sesuatu. sesuatu yang baik, khair. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahasanya harta itu sebagai khair ketika Allah menjelaskan wasiat, intaraka khairan lil wasi. Ketika manusia itu meninggalkan khairan, yaitu harta sebagai wasiat, Allah sudah dengan khairan. Demikian yang bisa kita kupas. Semoga bermanfaat dan minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah cukupkan kita dengan rezeki yang halal, tidakkan kita dari rezeki yang haram. Allahumma inna nas'aluka min nari arsal taiba wa amala mutaqabbala. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi wa ta'ala. Jazakallahu khairan ustaz. Pertanyaan masuk ke sini tanya jawab ya. Ini butuh penelitian yang lebih banyak. Tapi secara umum begini, Pak. ada beberapa skema transaksi bank syariah yang betul-betul itu menyalahi keputusan DSN, Dewan Syariah Nasional MUI. Ada beberapa tulisan yang membuktikan itu, dan ketika saya berada di litbang majalah pengusaha muslim, kita membuat 3 edisi khusus mengkritisi beberapa transaksi dan skema transaksi di bank syariah, yang itu menunjukkan bahwasanya masih banyak transaksi di bank syariah yang tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI. Anda bisa dapatkan majalah pengusaha muslim ini 3 edisi khusus. Seingat saya edisi 24 sampai 26. Ini secara khusus membahas tentang masalah riba di sekitar bank syariah. Untuk penjelasan detailnya kita harapkan peserta membaca sendiri karena tidak mungkin bisa kita laporkan di kesempatan yang singkat ini. Selanjutnya, saya. Bagaimana pengasuransi syariah? Bahkan ada yang sudah dapat dari halal, DSN, MUI dengan asas tolong menolong dan dengan maksud kerja-kerja untuk masa depan. Kalau tidak boleh, maka apa yang terbaik dalam soal ini? Itu tentang selanjutnya. Bagaimana dengan kredit emas di bank? Persentase yang terbaik untuk investasi itu seperti apa? Asuransi dan reksadana emas dan itu. Asuransi prinsip dari asuransi syariah itu agar tidak mengharapkan keuntungan, itu prinsipnya. Jadi Anda bayar dalam rangka sedekah atau urunan bersama. Misalnya satu masjid ini, kita semuanya satu kampung, tapi tidak memiliki atau penghasilannya beda-beda. Akhirnya muncul inisiatif ini saja. Semua yang menghasilkan 2 juta ke atas, kita tarik iuran setiap bulan 100.000, nanti dipakai dana umat. Orang yang diserahkan dana umat atau dana masyarakat. Siapa yang butuh dana ini silahkan ngambil. Baik untuk kebutuhan pengobatan atau ketika dia punya utang satu pilot, dia kecelakaan butuh kendaraan karena dia harus mobile, dia harus bergerak untuk kerja. Dana seperti ini kita disebut asuransi. Dan itulah prinsip dari asuransi syariah. Salah satu di antara prototipe asuransi syariah ini yang diterapkan di UGM. Di UGM kita kenalnya GMC, Gajah Mada Medical Center. Jadi itu bentuknya adalah semua mahasiswa iuran dengan nilai nominal tertentu, kalau di masa saya 25.000 per semester. Nanti itu dipakai dana bersama, siapa yang sakit mendapatkan kucuran dari sana. Kalau sakit ringan, dia sudah punya rumah sakit sendiri untuk mahasiswa gratis. Tapi kalau berat, sampai operasi, ditanggung 75% diambil dari dana ini. Ini salah satu contoh transaksi antara asuransi yang syariah. Uang itu tidak balik. Kalau asuransi syariah atau uangnya balik, asuransi syariah pasti ada embel-embelnya. Gak mungkin dia cuma balik dalam kondisi kosongan balik saja. Pasti nanti mungkin butuh lain tambah apa lagi dan sebagainya. Yang itu sejatinya membuat asuransi syariah jadi tidak syariah. Kemudian yang kedua, kredit emas di bank. Emas tidak boleh dijual di kredit. Siapapun pelakunya, karena kami salah-salah berpesan untuk dahab bidah berfitnah berfitnah, bislah bislah hak dihari harus sama dan tunai. Karena itu tidak ada istilah kredit emas syariah. Karena emas tidak boleh dijual belikan secara kredit. Termasuk ini perlu diperhatikan jual beli emas online. Karena apapun itu yang namanya online tidak ada yang tunai. Tunai dalam arti ada barang atau apa. Yang tentu dia pasti barang. Silakan transfer dulu nanti barangnya tak kirim. Uangnya tunai, barangnya tunai. Jual beli seperti tidak boleh. Karena tidak takut, tidak saling menerima secara langsung. Yang terbaik, yang terbaik Ustaz, yang terbaik untuk investasi itu seperti apa? Setelah Anda memahami batasan halal-halal, kemudian cari peluang selama itu halal, silakan kemudian saya suruh usul nanti malah repot. Gitu? Kalau pakai kartu kredit dibayar lunas sebelum kena bunga itu gimana? Itu maksudnya pakai kartu kredit maksudnya. Makanya muncul pertanyaan ini. Jadi begini, dalam kartu kredit mungkin Anda bisa jamin saya tidak akan sampai kena bunga. Selalu saya lunasi sebelum jatuh tempo. Tapi yang jadi masalah, pada saat Anda mengambil kartu kredit, ada nggak perjanjian kalau apa melebihi jatuh tempo, Anda bila tidak ada bunganya, ada bunganya, ada perjanjian itu. Baik. Nah, ketika Anda menyepakati klausul di perjanjian ini, berarti Anda menyepakati transaksi riba. Meskipun nanti dalam perjalanannya saya jamin tidak akan terjadi riba. Nah, jadi masalah di depannya. Kita melakukan kesepakatan dengan transaksi sehingga sebisa mungkin dihindari. Sebangga boleh ya, kasihan. Assalamualaikum, saya boleh sama dengan saya bekerjasama dengan teman dalam sebuah perusahaan, tapi sudah sekian lama hubungan belum saya dapatkan. Dia berbohong dan saya punya hutang padanya. Apakah saya berdosa jika tidak membayar hutang tersebut? Saya laporan saya itu masih ada. Terima kasih. Jika modal Anda senilai dengan hutang yang Anda miliki yang Anda bawa, maka boleh tidak dikembalikan. Senilai, berarti tidak ada unsur penerimaan di sana. Ya, tinggal nanti kalau ada selisih dibayarkan selisihnya. Kalau tidak ada selisih silakan dibawa. Kalau kemudian sana yang justru uang kita lebih besar yang dibawa dia, maka kita minta kepadanya untuk bayar kekurangannya. Intinya ini. Karena dalam masalah utang piutang, jangan sampai di situ ada unsur kezaliman. Utang prabayar. Ingat di akhirat tidak akan diselesaikan di dunia, yang tidak diselesaikan di dunia diambilkan di akhirat. Dan kita tidak boleh mendolimi orang yang mendolimi kita. Yang diperbolehkan adalah membalas kedoliman orang yang mendolimi. Kalau mendolimi orang yang mendolimi, itu yang membalas kedolimannya plus balasan yang lain. Misalnya dia mendolimi pada level 3, dia balasnya sampai level 5, selisih 2 level ini kedolimi. Kalau dia balas di level 3, sama, tidak ada kedolimi. Selanjutnya, saya punya badan di bank konvensional dan saya tidak ambil bunganya, tapi untuk memudahkan transaksi. Apakah saya termasuk dalam ancaman bahaya riba? Saya kasih jawaban ringkas saja ya. Silakan buka youtube.com. Kemudian nanti kata kuncinya adalah buku memiliki rekening bank. Di situ ada tulisan saya kumpulan dari beberapa para ulama tentang buku memiliki rekening bank, karena ada banyak isian dari mulai memiliki rekening hanya untuk memudahkan transfer, memiliki rekening untuk keamanan uang karena kita tidak mungkin nyimpan di bawah bantal nanti tidak diorot istrinya. Nah itu demi keamanan, demi kemudahan, nanti ada rincian sendiri-sendiri. Saya harapkan peserta lebih aktif, silahkan buka di situ. Insya Allah sudah banyak manfaat di sana. Ya, saya selanjutnya Ustaz dan teman, 6 jam lemas sebanyak 30 gram. Setelah tahun-tahun tidak bisa bayar. Waktu kemarin, bahkan saya mau menyicil atau titip uang untuk bayar utang. Apakah itu boleh? Karena kalau sekaligus dan lemasnya, dia akan sanggup. Karena dia utang emas, maka bayarnya emas. Uang yang dititipkan statusnya apa, Pak? Statusnya apa? Cicilan atau bukan? Uang yang dititipkan bukan cicilan, tapi statusnya rohani, agunan. Ya, ya ini saya titip dulu sebagai jaminan keamanan. Saya jujur mau bayar, tapi sekarang belum bisa. Dia cuma kasih duit terus. Silakan, agunan bisa ditambah. Jadi begitu dia punya nilai yang kira-kira cukup untuk mengembalikan 30 gram tadi, dia bisa ambil agunan tadi untuk beli uang atau beli emas. Terus siap dia serahkan 30 gram emas, selesai. Tidak mulai. Bukan mulai. Selamat malam. pemerintah, tetapi bekerja di divisi pelaporan tulisan. Apakah termasuk kategori juru tulis dan bisakah harta riba dibersihkan dan infak? Ada sebagian orang yang beranggapan harta haram bisa dibersihkan dengan sedekah. Saya punya atau orang berkorupsi, saya korupsi 10 juta. Setiap amal kebaikan dilipatkan 10 kali. Maka kalau 10 juta, saya ambil 1 juta, saya sedekah. Dilipatkan 10 juta. Impak antara dosa dan pahala. Ini dia koruptor. Untuk penyucian dosa, bukan penyucian duit ya. Dia untung 9 juta, hanya dengan sedekah 1 juta, karena pahalanya dilipatkan 10 kali. Janjinya Allah 10 kali lipat sampai 700 kali kalau dia ikhlas. Maka dia tanamkan sebisa mungkin saya ikhlas. Dilipatkan 700 kali. Berarti saya untung besar. Orang sangat berpikir punya. Ini kaidah yang penting. Saya dapatkan kaidah ini dari buku Ahkam al-Hawa. Beliau mengatakan ibadah itu ada dua. Ada ibadah maliyah dan ada ibadah badaniyah. Kalau tahu satu lagi gabungan maliyah dan badaniyah seperti haji. Ibadah maliyah itu ibadah yang modal utamanya duit, harta, sedekah, zakat, kurban dan sebagainya. Ibadah maliyah boleh diwakilkan. Orangnya boleh tidak tahu. Kemudian apa modal utamanya harta. Kemudian ada yang kedua ibadah badaniyah, sholat, puasa, apa lagi dan lain-lain ya. Ibadah badaniyah, ibadah maliyah karena modal utamanya harta, maka ibadah ini tidak diterima jika diambilkan dari harta yang haram. Tapi ibadah badaniyah jika dilakukan dengan membawa harta yang haram, pendapat yang benar, sah. Anda sholat tapi pakai baju hasil korupsi, kemudian mengerjakan sholatnya di rumah hasil korupsi, pecinya hasil riba dan seterusnya. Wudhu pakai air mencuri, contoh ekstrim saya. Semua kelengkapan dia sholat dari sholatnya haram. Dia mengerjakan sholat dua rakaat, sah atau tidak? Tapi kalau Anda punya uang haram, disedekahkan sebagian. Karena kalau sedekah akan mensucikan harta. Maka semacam ini dari itu. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yaqbalu shadaqatan min bulul. Sedekah dari harta yang bulul, harta korupsi, harta haram, tidak. Untuk ibadah mali yang pakai sesuatu yang pakai modal yang haram, tidak diterima. Sehingga teori tadi sebagian uang riba saya sedekahkan dengan keyakinan nanti jadi halal, ini tidak benar. Karena kalau itu haram tidak boleh digunakan. Yang bisa diapakan? Atas terus bersihkan diri kita. Pokoknya yang penting uang ini jangan beri tempat saya. Terserah mau dipakai bulan-bulan silahkan. Dan kalau dia mengikuti fatwa yang lain, dia bisa atas namakan pemilik yang asli. Allah nggak tahu siapa pemiliknya. Kita atas namakan pemilik yang asli. Oh, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya mengambil paksa harta orang lain yang berhutang kepada kita? Syukran. Ustaz, bagaimana dengan money changer? Apakah itu termasuk riba? Money changer selama tunai tidak riba. Ada beli dolar, 2 dolar pakai, kemudian dibayar 26.000, sekarang 13 sen. Misalnya, anda 13, berawal 26.000, dapat 2 dolar, sama-sama tunai, halal. Jual beli palas boleh, yang penting tunai. Kemudian, mengambil paksa harta orang lain yang dia berhutang kepada kita, apakah ini diperbolehkan atau tidak? Batasannya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa in kana fi usratin fanadhiratun ila maisara. Kalau dia dalam kondisi kesulitan, panadhiratun ila maisarah, maka wajib ditunggu sampai waktu yang sudah beri. Ini kewajiban yang utama. Dia betul telah beramal soleh dengan ngasih utangnya. Di saat yang sama dia punya kewajiban ngasih tunda ketika dia tidak mampu untuk melunasi. Rinciannya begini. Kalau dia utang barang, dia utang barang, kemudian dia tidak bisa melunasi barang tadi, namun barang ini masih ada. Barang ini masih ada. Misalnya paling gampang namanya rumah. Rumah ini dia utang, baru bayar separuh. Kemudian lama tidak dilunasi, maka penjual punya hak untuk menjual rumah ini secara paksa. Hasil jualannya sebagian dipakai dia bawa untuk melunasi kekurangan utang orang ini. Sisanya dikembalikan kepada pemiliknya. Ini kalau utangnya dalam bentuk barang dan barangnya masih ada. Tapi kalau utangnya dalam bentuk uang, dan yang utang itu punya properti, dia punya rumah, dia punya motor, tapi dia tidak punya uang untuk melunasi, bolehkah kita menyita rumahnya? Hukumnya tidak boleh. Wajib yang kita untuk menunggu sampai kesempatan yang digunakan oleh Allah, dia memiliki keluangan harta sehingga mampu melunasi utangnya berdasarkan ayat yang tadi kita sebut. Kemudian pertanyaan terakhir, apabila kita buka usaha fotokopi di daerah di mana banyak kantor-kantor leasing sepeda motor atau mobil, apakah termasuk tolong menolong dalam riba? Tantangan bagi mereka yang bertetangga dengan orang yang bertanggung jawab riba. Ketika jasa yang Anda berikan berkaitan langsung dengan kelancaran, berkaitan langsung dengan kelancaran transaksi mereka, ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Tapi kalau jasa yang Anda berikan tidak berkaitan langsung dengan kelancaran transaksi mereka, sendiri yang makan di warung Anda, bapak rentenir ya, nggak boleh. Ya dia makan kan nggak ada hubungannya dengan kelancaran transaksi riba, maka diperbolehkan. Anda bisa pilih sendiri kalau untuk kopi itu termasuk mendukung kelancaran transaksi riba atau tidak. Jika termasuk, ya sebaiknya pilih konsumen, pilih kalian. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia menyampaikan sekolah di nama suara di Instagram atas semua.